رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في كتابه بلوغ المرام باب سجود السهو وغيره، قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدتين وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة فهاب أي خرج سرعان أن رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت ولم تقصر؟ قال بلى أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود قال أصاد قالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقصر. حسين رضي الله عنهما أن النبي سجد سجدتين ثم تشهد، والحاكم وصححه. سنه حديث ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كأحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثر فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. Ini berkait dengan sujud sahwi bagi hadis pertama Rasulullah SAW lupa meninggalkan awal dan tasud awal ialah jika ditinggalkan secara sengaja lupa maka cukup yang dilakukan sebelum setelah tasyahud. Adapun hadis kedua yaitu dari jumlah salatnya ditambahkan apa yang kurang tadi ditutupi dengan sujud sahwi juga dilakukan setelah tasyahud sebelum salatnya, apakah dia telah melakukan salat untuk salat yang dua kemungkinan tadi sedikit dia di dalam salat tadi dengan falam masallama qila lahu ya rasulullah sya'nuk astagfirullah. فثارج سجدتين ثم سلم ثم في صلاة الشيء أنبأتكم به ولكن نسيت فذكروني الصواب فليتم عليه ثم dia rebut bilangan rakaat tadi jika dia mampu untuk menetapkanlah salam, tapi jika tidak mampu maka ambil paling bilangan paling ragu antara tiga dan empat, ambil yang tiga sebelum salam. Wa fi riwayatil tim wa fi wal kalam salatnya telah lengkap namun salatnya Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi fa ma yusall. Adapun lafaz ini wallahu alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum fi iman falyamdi wal yatimma qa'iman falyajlis aja wa darakutni wal lafzu lahu bi sanad. Qala wa Umar radhiyallahu anhu an khalfal imami sahwun fa in saha au rawi bi sanadin dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sajdatan ba'da ma yusamaja bi sanadin dhaif. Wa an abu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samabik. Rawahu Muslim. Tilawah atau sujud Al-Qur'an. Ini sujud pada surat Iqra bismi rabbik dan dalam salat ataupun di luar salat. Wudu. Qala wa an ibn Abbas azaim as-sujud wa qad yasjudu bi fiha rawahu al-Bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi qala al-marasil rawahu Ahmad wa Tirmizi mausulan min hadis Uqbah ibn Amir wa zada fa man lam yasjud huma fala yaqra'ha. Namun kebanyakan mengatakan di dalam surat Al-Hajj memang ada dua tempat sajadah. Ya ayyuhan nasu sujuda illa anna syaa. Qala jadna ma'ahu rawahu Abu. Bagi yang dia sujud. Keluar ayat Qala wa an Abi Bakr sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi di antara wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu kharrasa. قال باب قال عن ربيعه ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك فقلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم. Ini di antara fadilah orang yang banyak mengerjakan salat nafilah atau salat sunnah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala hafiztu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 rak'at rak'atayn qabla zuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghribi fil bayt fi baytihi wa rak'atayn ba'da al-isha'i fi baytihi wa rak'atayn qabla subhi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lahumah wa rak'atayn ba'da al-jumu'ah fi baytihi. Ini di antara salat sunnah rawatib yang muakkadah. Wali muslim kana iza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Ini salat sunnah sebelum subuh, sebelum salat fardu subuh, dua rakaat khafifatain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla al-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Yani sebelum salat subuh, ghadah. Rawal Bukhari. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. Ini terkait dengan rakaat fajr. ولمسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. Jadi maksud dengan hadis yang riwayat Muslim ini adalah qabliyah subuh. Dua rakaat sebelum salat fardu subuh. Rakaat al-fajr, dua rakaat fajr, ini dua rakaat nafilah fajr. Khairu minad dunya wa ma fiha. Qala wa an ummi habibah wa ummi al-mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah rawahu muslim wa fi riwayatin tatawwu'an wa li tirmidhi nahwuhu wa zada 4 qabla dhuhri wa raka'atayn ba'daha wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-insha wa raka'atayn qabla salati al-fajr. وللخمسة عنها من حفظ أو من حافظ على أربعين قبل الظهر. وركعتين بعدها وأربع بعدها حرمه الله على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 40 قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حزيمة wasahahahu rawu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu ai wa hasanahu Tirmizi wa Ibnu Huzaimah wasahahahu. Ini 4 rakaat sebelum salat asar. Adapun perbedaan lafaz di sini tidak menunjukkan bahwasanya hadis ini ittirab goncang, namun bahwasanya hanya kelebihan bilangan dari kondisi yang lainnya dan seluruhnya ada yang lebih ditekankan daripada yang lainnya. Bahkan di sini Allah Ta'ala menunjukkan misalnya seperti salat zuhur, qabliyah zuhur sekurang-kurangnya 2 rakaat, keumuman salat sunnah atau dan sebanyak-banyaknya adalah 4 rakaat. Allah Ta'ala. Kami tidak tahu ada yang berpendapat boleh melakukan sholat qabliyah lebih daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kecuali pada hari Jumat, sholat intizar, ini sholat menunggu khatib berkhutbah. Mabaddalahum. وعن عبد الله بن المغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري. Maksud sunnah di sini adalah yang mengarah kepada kewajiban. Dikhawatirkan bahwasanya manusia menganggap itu kewajiban. Nabi SAW mengatakan, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, yakni dua rakaat sebelum maghrib, antara azan dan iqamah, menunggu salat maghrib, bagi yang menghendaki. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini hanyalah istihbab saja, sunnah saja, tidak sampai pada wajib. Dua hadis ini menunjukkan kekeliruan sebagian orang yang menutup kesempatan bagi jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fardu asar ataupun fardu maghrib. Kami pernah menemui sebagian orang yang memang menghalangi manusia dengan ini karena alasan tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum asar misalnya. Padahal paling tidak Nabi SAW dan hadis yang lain nanti insyaAllah dia mengatakan baina adzanain sholat, di antara dua azan itu ada sholat. Dan hadis ini lebih menegaskan lagi, hadis pertama bahkan doa khusus dari Nabi SAW, beliau mengatakan rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Adapun hadis berikutnya adalah Nabi dengan lafaz perintah, walaupun di akhirnya beliau katakan liman syaa'a. Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa'a. Wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakaatain. Dalam riwayat Ibnu Hibban bahwasanya Nabi salat sebelum maghrib 2 rakaat. Hadis ini syad. Wallahu alam. Wa li Muslim an Anas radhiyallahu anhu kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarana fa lam ya'murna wa lam yanhana. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitab muttafaqun alaihi. Aqra'a bi ummil kitab muttafaqun alaihi. Ini takhfifnya yang dimaksud dalam hadis-hadis yang memerintahkan atau menunjukkan Nabi mentakhfif salat, yang dimaksudkan di sini adalah Nabi memenuhi seluruh rukunnya dan secara sempurna. Tidak berarti yang dimaksud dengan takhfif tadi melakukan salat dengan gerakan yang sangat cepat sehingga meninggalkan misalnya meninggalkan tumakninah. Ini keliru. Hanya saja Nabi memenuhi seluruh rukunnya dan ada kemungkinan beliau hanya mencukupkan pada hal-hal yang bersifat rukun dan wajib saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kemarin pada bab sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh beliau membaca qasrut tiwal. Surat Tiwal yang kita sudah sebutkan kemarin, ayat-ayat dari sampai surat Az-Zuhruf atau yang lain. Dan ini salat salat sunnah sebelum salat subuh. Qul ya ayyuhal kafirun an qul huwallahu ahad. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajri ittaja'a ala shiqqihi al-ayman rawahu al-Bukhari. Menunggu muazin atau Bilal mengumandangkan iqamah. Beliau berbaring setelah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbaring pada rusuk sebelah kanannya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atayn qabla salati subuh falyattaji' ala janbihi al-ayman. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa shahahu. Hadis ini sahih. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتير له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة والصحاح ابن حبان وبلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ. Ini salat malam dua rakaat sejauh yang dimampu, tidak dibatasi jumlah total rakaatnya, dan jika seorang khawatir subuh maka cukup ditutup dengan satu rakaat sebagai witir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu salati ba'da al fardhah salatul lail akhrajul muslim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al rawahu al-arba'ah illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i waqfahu. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. Hadis ini sahih dengan seluruh dengan berbagai jalurnya dan ini berbeda dengan Al-Ahnaf yang memandang bahwasanya witir termasuk salat yang diwajibkan. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروا من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه ابن حبان. Ini terkait dengan salat malam Ramadan, yakni atau yang kita kenal dengan salat tarawih. وعن خارجة بن خزافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه الخمسة إلا النسائي والصحاح الحاكم وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. Sanad ini adalah Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Yang dimaksud dengan kakek di sini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, kakek dari bapaknya. Amr bin Shu'aib, beliau adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala wa an Abdullah ibn Buraidah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Akhrajahu Abu Daud bisanadin layyin wassahahu al-hakim walahu syahidun da'ifun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad. Dan hadis ini kesimpulannya ada hadis da'if. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. Masih panjang bab ini. Insyaallah kita berhenti di sini. Terkait dengan hadis terakhir terkait dengan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengabarkan dan beliau mengetahui salat Nabi di rumahnya. Beliau mengabarkan bahwasanya Nabi tidak menambah daripada pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Namun kebanyakan kita sayangnya hanya berkutat pada permasalahan 11 rakaat atau lebih daripada 11 rakaat. Tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Aisyah mengenai sifat salat Nabi, salat malam Nabi setelah beliau menyebutkan jumlah benar rakaat. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan falatas al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan faqalat Aisyah dan seterusnya. Latas al an husnihinna wa tulihinna. Adapun kita hanya berkutat pada jumlah. Apakah boleh lebih daripada 11 atau tidak? Khatul iman, ma'azanillah wa yakum jami'an. Kalaupun Nabi SAW tidak menambahkannya, maka Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis yang lain, salatul lail masna masna, tanpa boleh membatasi jumlah bilangan rakaatnya. Tapi salatul lail masna masna. Ketika ditanya bagaimana salat malam, Nabi SAW menjawab, salatul lail masna masna. Dan sebagian salaf, mereka mengerjakan lebih dari 11. Sehingga tidak layak seorang talib, apalagi seorang yang jauh dari sifat talib ini, mendebati hal ini sampai mereka mentabdi sebagian saudaranya. Kita berlindung daripada Allah dari sikap-sikap lancang terburu-buru dalam menghukumi, dalam menetapkan satu hukum dan dalam menghukumi seorang muslim. Nakifu huna insyaallah. Bab ini bab yang panjang. Mengusil di waktu akhir insyaallah. Selama bulan Ramadan insyaallah kita lanjutkan, kita khatamkan ini, semoga kita dapat khatamkan ini sepanjang Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.